257 257 وعنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rubba as'ata aghbara madfu'in bil abwabi law aqsama 'ala Allah la abarrahu. Boleh jadi rubba, ada kalanya as'at, seorang yang rambutnya kusut, lusuk, karena kurang terpelihara, kurang disisir, diminyaki dan seterusnya, karena tidak sempat, repot dalam mencari ma'isyah, menunjukkan keadaan orang yang miskin, fakir, al-bar, penuh dengan debu, penuh dengan debu. Madfu'in bil abwab, tertolak untuk memasuki pintu. Jadi kalau masuk ke rumah-rumah orang, ditolak. Ini ada tiga sifat yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Rambutnya kusut, lusuh, berdebu. Ya, berikut pakaiannya secara zahir lafaz. Kemudian ketika ingin masuk rumah orang-orang, ditolak karena fakirnya. Ini menunjukkan bahwa keadaan manusia umumnya terpengaruh dengan materi. Orang yang fakir, orang yang miskin tidak begitu diperhatikan. Hei, ini orang. Tapi lau aqsama 'ala Allah, seandainya dia iqsam, dia bersumpah atas nama Allah, la abarrahu, Allah mengabulkan sumpahnya. Ya, yang dimaksud aqsam di sini berdoa memohon yang isinya penekanan dengan membawa lafaz wallahi, demi Allah, sebagaimana yang diucapkan oleh Anas bin Nadab. Wallahi, demi Allah, Rubaiyah binti Nadar tidak akan dipatahkan giginya. Padahal harus dipatahkan, karena Rubaiyah binti Nadar ini telah mematahkan gigi seorang budak, dan harus dikisos, harus dipatahkan ganti. Anas bin Nadar datang kepada Nabi memohon agar jangan dipatahkan, karena saking kasihannya perempuan ini, ya, terhadap perempuan ini, masih saudaranya. Kata Nabi, bagaimana ini sudah hukum Allah, kisah. Kemudian dia bersumpah, Anas bin Nadir, demi Allah, Allah tidak akan mematahkan giginya. Ini bukan berarti sok tahu, tapi sangat mantap husnuzan kepada Allah bahwa keinginan dia akan disetujui oleh Allah. Berarti dalam hatinya memohon kepada Allah, berdoa. Tapi lafaz yang dikeluarkan, sumpah demi Allah. Ini yang dimaksud dengan iqsam. Ya. Yang dimaksud dengan bersumpah atas nama Allah. Tidak selang lama setelah Anas bin Nadir bersumpah seperti itu, lalu ahli warisnya yang bersangkutan memaafkan. Memaafkan. Berarti tidak jadi dikisos, tidak jadi dipatahkan giginya, Rubaiyah binti Nadar ini. Lalu Nabi bersumpah, inna minal ibad, sesungguhnya di antara hamba-hamba itu, man lau aqsama 'ala Allah la abarrahu. Ada di antara mereka, seandainya dia bersumpah atas nama Allah, pasti Allah akan kabulkan. Ada orang yang seperti ini. Tidak dihargai orang, tidak dilihat orang, bahkan ketika dia masuk ke rumah seseorang ditolak karena miskin, tumpang kamping, kusut rambutnya dan seterusnya. Tapi kalau dia bersumpah atas nama Allah, Allah akan kabulkan. Ini menunjukkan bahwa penilaian manusia tidak selalu sama dengan penilaian Allah. Apa yang di mata manusia tidak sama dengan apa yang di mata Allah. Maka ketika kita membesarkan Allah dan mengecilkan makhluk, tentu kita tidak akan merasa minder, tidak akan merasa kecil, tidak akan merasa gengsi. Ketika di hadapan manusia, kita berpenampilan sangat-sangat sederhana. Ya, dan kita akan izzah, kita akan bangga ketika kita mengagungkan Allah. Berarti yang ada di hati kita, bagaimana penglihatan Allah kepada kita, bukan penglihatan manusia kepada kita. Hari ini dibalik. Hari ini kaum muslimin diajarkan bagaimana berpenampilan. Ya, ilmu-ilmu ini dibesar-besarkan. Ya, bagaimana kalau atasnya pakai baju ini, bawahnya harus ini. Ya, kalau pakai baju ini maka ini. Semuanya penampilan, zahir. Ini dibesar-besarkan. Ya, nah, kalau kondangan pakainya ini, pakainya ini. Ya, duduknya boleh. Semuanya penampilan luar. Ya, ini dibesar-besarkan di zaman ini. Siapa yang mengajarkan sunnahnya siapa? Al-Yahud wa Nasar. Sunnahnya Yahudi dan Nasrani. Islam mengajarkan bersih, suci, ya, selesai. Tentang warna, tentang ini dan itu, bagaimana aurat. Dan Islam mengajarkan pakaian ini untuk menutup aurat. Bukan untuk dilihat. Bukan untuk dilihat. Maka perempuan-perempuan yang berpakaian dengan tujuan untuk dilihat, apa istilahnya? Tabarruj. Tabarruj. Nah, ini tabarruj al-jahiliyatul ula. Tabarruj ini adalah model pakaiannya orang jahiliyah. Jadi berpakaian tujuannya untuk apa? Dilihat. Tujuan utama berpakaian itu untuk dilihat. Ya, ketika kumpul rame-rame, undangan, orang-orang kaya, ya, ya tentu dia akan berpakaian sebagus mungkin. Ya, ketika di hadapan suami saja, ya ala kadarnya saja. Ya, ain. Ini menunjukkan bahwa kaum muslimin sudah terkena fitnahnya, sunnahnya Yahudi dan Nasrani. Waliyahudzubillah. Ya, rawahu Muslim, hadis ini sahih, riwayat Imam Muslim. Fikul hadis yang pertama. Annallaha la yanduru ila suwarikum wa amwalikum. Sesungguhnya Allah tidak akan melihat rupa kalian dan juga tidak akan melihat harta kalian. Walakin akan tetapi ilal qulubi wal a'mal. Yang dilihat oleh Allah hanyalah hati dan amal. Hati dan amal. Ini dibawakan khusus oleh Imam An-Nawawi di bab-bab awal dia di surah ini. Ya, hanya beliau ada kesalahan, amal tidak dilihat. Amal tidak dilihat, ya. Ada di beberapa naskah keliru. Di beberapa naskah keliru, amal tidak dicantumkan. Tidak dilihat. Yang dilihat hanya hati. Sebagian orang-orang sufi menjadikan kesalahan Imam Nawawi ini sebagai dalil, sebagai hujjah, bahwa yang penting hati, amal tidak penting karena tidak dilihat. Ini kesalahan, ya. Dan ada beberapa kesalahan dalam kitab Riyadhus Shalihin ini, dan itu wajar karena Imam Nawawi ulama besar tapi manusia. Tapi para tullab, para pelajar, para pencari ilmu, apalagi para ulama tidak boleh mengikuti kesalahan ini. Salah adalah salah. Nanti akan kita dapati kesalahan Imam Nawawi ketika membahas tentang kematian, tentang kubur. Beliau menyatakan bahwa sunnah apabila dibacakan Al-Quran di atas kubur yang baru. Kalau dikhatamkan maka itu baik. Beliau mengatakan bahwa ini madhabnya Imam Asy-Syafi'i. Jelas ini kekeliruan yang sangat fatal. Dilihat dari apa yang ditulis oleh Imam Syafi'i dalam Al-Ulum, satu bukti yang sangat kuat dari hujahnya, madhabnya Imam Syafi'i yaitu Al-Ulum. Di situ beliau membid'ahkan membaca Al-Quran di atas kubur. Membaca Al-Quran di atas kubur, Imam Syafi'i mengatakan, hadhihi bid'ah. Ini adalah bid'ah, sesat. Tidak dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Ya, ini kesalahan Imam An-Nawawi. Dan kesalahan ini sudah terlanjur diamalkan oleh kaum muslimin di negeri kita ini, terutama dari golongan An-Nahdiyyin. Mereka beramai-ramai membaca Al-Quran di atas kubur, bahkan di sebagian daerah harus dikhatamkan sampai 3 hari, sampai seminggu, dan membayar orang untuk mengkhatamkan baca Al-Quran di atas mayat yang baru saja dikubur. Ini sesuai dengan perkataan para ulama bahwa hal yang sangat berbahaya adalah ketergelinciran kesalahan ulama. Ini sangat bahaya karena ulama tentu banyak pengikutnya. Ketika salah, maka kesalahan itu akan diikuti oleh orang banyak. Ya, ini pun menunjukkan betapa bahagianya orang yang berjalan di atas manhaj sunnah. As-salaf yang menjadikan dalil hanyalah qala Allah wa qala Rasul ala fahmi sahabat. Ini adalah manhaj salaf. Tidak ada dalil kecuali qala Allah wa qala Rasul ala fahmi sahabat. Maka salaf mengatakan perkataan Ibnu Taimiyah bukan dalil. Perkataan Syekh Al-Albani bukan dalil. Perkataan Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud, Ibnu Bajjah dan seterusnya bukan dalil. Dalil adalah qala Allah wa qala Rasul ala fahmi sahabat. Lihat kaum Hizbiyyin Harakiyyin yang menjadikan perkataan ulama-ulama mereka sebagai dalil. Dan perkataan firqah-firqah. Firqah yang mengatakan firqah takfir menjadikan perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sebagai dalil. Adapun salaf yang betul-betul tidak terfitnah dengan hizbi sedikit pun, betul-betul berjalan di atas salaf, maka walaupun dia tulab kecil, dia tetap yakin bahwa tidak ada dalil kecuali qala Allah wa qala Rasul ala fahmi sahabat. Ketika ini dipegangi, maka dia tidak akan bingung ketika orang mengatakan, iya ini pendapat Ibnu Jarir atau At-Tabari Abu Ja'far, tapi ini salah. Dia tidak akan kaget. Iya betul ini pendapat Imam Syafi'i, ya, tapi salah. Iya betul ini pendapatnya Imam Bukhari, tapi salah. Karena apa? Karena ulama-ulama tersebut bukan dalil. Dalil adalah qala Allah wa qala Rasul ala fahmi sahabat. Nah, lihat sebagian yang kurang memahami manhaj ini. Ya, bagaimana salahnya terawih 23 ini fatwa Syekh bin Baz. Bahkan bukan cuma Syekh bin Baz. Syekhnya terawih itu Taimiyah memfatwakan seperti itu, terawih 23. Tapi bukan dari. Dari adalah kalau Allah wa ta'ala Rasulullah ala fahmi sahabat. Bagaimana pemahaman sahabat, perkataan Aisyah misalnya, mazada Rasulullah ala inda akhrata rakatan. Bila mazada al-fi gharim radha. Bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kata Aisyah radhiyallahu anha tidak pernah salat terawih lebih dari 11 rakaat. Baik di bulan Ramadan atau di luar Ramadan. Mau dikeluarkan perkataan Aisyah ini. Dan perkataan Aisyah ini tidak dibantah oleh satupun sahabat. Perselisihan setelah itu. Ya. Dan hadis yang menyatakan bahwa Umar melaksanakan 23, ini hadis dhaif. Ini tidak sahih. Bahkan yang sahih, sebagaimana yang diriwayatkan Imam Malik, bahwa Umar bin Khattab menyuruh kepada Tamim Ad-Dari untuk mengimami kaum muslimin salat rawih 11 rakaat. Selesai. Ya, maka tidak perlu lagi lihat perkataan Syekh bin Baz, Ibnu Taimiyah, ketika sudah jelas apa yang menjadi qala Allah wa qala Rasul ala fahmi sahabat. Ya, karena beliau-beliau ini manusia. Bisa benar, bisa salah. Ya. Yang kedua, al-muslimu ya'tani bi taharati qalbihi wa zakati 'amalihi. Seorang muslim itu lebih memperhatikan kebersihan hatinya dan kesucian amalnya serta keikhlasan niatnya. Ini lebih diperhatikan daripada min 'inayatihi bi malbasihi wa majlisihi. Daripada memperhatikan pakaiannya, tempat duduknya, kendaraannya, penampilannya dan seterusnya. Apakah boleh kita memperhatikan pakaian? Tentu boleh. Bolehkah kita memperhatikan rumah kita, kendaraan kita? Tentu boleh dicuci, dibersihkan. Boleh. Tapi perhatian terhadap hati, terhadap amal, terhadap niat harus lebih besar lagi. Harus lebih besar lagi. Ya. Jangan malah lebih kecil. Ya. Yang ketiga, at-tawadu'u lillahi wa at-tazallulu lahu sababun fi ijabati ad-du'a. Tawadu terhadap Allah, merendahkan diri, menghinakan diri di hadapan Allah, ini menjadi penyebab terkabulnya doa. Penyebab terkabulnya doa, kita merasa kecil di hadapan Allah, merasa banyak dosa, merasa hina, merasa menjadi orang yang zalim, sebagaimana perkataan para nabi dan rasul. Rabbana zalamna anfusana, wahai Rabb kami, kami telah menzalimi diri kami. Perkataan siapa? Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada ilah kecuali Engkau ya Allah, Maha suci Engkau, sungguh aku termasuk orang-orang zalim. Perkataan siapa? Nabi Yunus di dalam kegelapan perut ikan. Ya. Ini para nabi dan rasul di hadapan Allah mengaku sebagai orang zalim. Orang berdosa, orang salah, kecil dan seterusnya. Ya, maka jangan sekali-kali berada di hadapan Allah dengan menyombongkan amalnya, menyombongkan perbuatannya. Ya, ini bukan berarti tidak boleh menyebut-nyebut. Menyebut-nyebut boleh. Bagaimana hadis yang sudah kita baca tentang tiga orang yang terjebak di dalam goa. Ini menyebut-nyebut. Tapi bukan menyombongkan diri. Beda tentu. Tentu beda. Dia menyebut, ya Allah, dulu aku pernah begini, begini, begini, amal kebaikan. Oleh karena itu, seandainya, nah ini perkataan yang menunjukkan bahwa dia tidak sombong. Lau kuntu fa'altu dhalika ibtigha'a wajhik. Ya Allah, seandainya yang aku lakukan itu dalam rangka mencari wajah-Mu. Ikhlas karena Engkau, ya Allah, maka keluarkanlah dari gua ini. Ini menunjukkan bahwa dia tidak sombong. Dia tidak meyakini bahwa amalnya ikhlas. Dari perkataan ini, para ulama mengeluarkan fawaid bahwa tidak boleh menyatakan bahwa dirinya ikhlas. Tidak boleh. Tidak boleh. Ya, saya ikhlas. Tidak boleh. Yang tahu ikhlas atau tidak seorang itu hanya Allah Rabbul Alamin. Kita tidak tahu. Kita tidak tahu dalilnya ini. Ya, padahal tidak diragukan lagi. Tiga orang ini wali Allah. Bahkan Nabi Ibrahim mengatakan seperti ini. Terimalah amal kami ya Allah. Terimalah amal kami ya Allah. Kalau Nabi Ibrahim yakin betul 100% bahwa dia ikhlas, tentu pasti akan diterima. Dan amal itu jelas perintah Allah langsung. Syarat diterima amal kan ada dua. Ya, bahwa itu ikhlas karena Allah dan jelas ada perintah dari Allah. Ada perintah yang apalagi yang melakukan Rasulnya sendiri. Khalilullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Tapi Nabi Ibrahim masih memohon, ya Allah terimalah amal kami. Ini menunjukkan bahwa orang seperti Nabi Ibrahim tidak mentakyin, tidak memastikan bahwa dirinya ikhlas. Maka tidak boleh kita mengatakan dalam diri kita atau kepada orang lain, saya ikhlas. Ya, maka para ulama selalu berdoa, ya Allah mudah-mudahan diterima amalku ini. Di dalam kitab-kitab mereka, ya, meminta doa kepada para pembaca. Kami minta doa kepada para pembaca, mudah-mudahan amal kami ini, tulisan saya ini ikhlas karena Allah. Ya, minta doa agar ikhlas. Gitu. Bukan, wahai para pembaca, saya tulis tulisan ini ikhlas kok. Ya, enggak. Enggak, memastikan. Ya, saya ikhlas. Enggak karena dunia. Enggak. Memohon kepada pembaca, minta didoakan agar tulisannya, amalnya ikhlas. Ya. Yang terakhir, maqamatul ibadi bil a'mali la bil madahiri wal amwal. Kedudukan seorang hamba itu ada pada amalnya, bukan pada apa yang dilihat dan hartanya. Kedudukan seorang hamba di mana? Tentu di mata Allah. Di mata manusia, ya hartanya, ya penampilannya. Begitu. Ya, maka manusia berusaha berpenampilan sebaik mungkin di mata manusia. Agar dipuji, agar diterima lamarannya, agar disanjung dan seterusnya. Ya. Yang berikutnya 258. Wa an Usama radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kuntu ala babil jannah. Kata Nabi, aku berdiri di atas pintu surga. Aku berdiri di atas ini maksud di depan. Lafaz ala kadang-kadang di atas, kadang-kadang menempel. Lebih banyak menempel. Ya. Kalau di atas biasanya memakai lafaz fauq. Dan kadang-kadang di dalam. Ya. Kadang-kadang di dalam. Maka dilihat dari kalimatnya. Maka perkataan ala kadang-kadang bermakna fi dan fi kadang-kadang bermakna ada. Fasiru fil ardi. Fi dalam kamus di dalam, ya. Fasiru fil ardi. Bertebaranlah kamu fi bumi. Berarti diterjemahkan fi di sini di atas, enggak mungkin di dalam bumi. Bertebaran dalam bumi, enggak mungkin. Ya. Ini harus dipahami. Karena kalau ini tidak dipahami, maka sebagian orang mengatakan bahwa Allah fis sama itu di langitnya. Keliru. Yang benar, ala sama, fauqas sama, di atas langit ketujuh. Itu pun setelah ada kursi. Langit ketujuh, kemudian kursi. Dan kursi ini tempat apa? Telapak kaki Allah. Bukan Allah. Allah di atasnya, yaitu di arsy. Di mana kursi ini dibanding dengan bumi dan langit yang tujuh, bumi dan langit yang tujuh ini ibarat cincin. Kursi ibarat padang pasir yang sangat luas. Jadi seperti cincin yang dilemparkan di tengah-tengah padang pasir yang sangat luas. Padang pasir yang sangat luas itulah kursi Allah. Cincin itulah bumi dan langit yang tujuh. Kemudian kursi Allah dibandingkan dengan arasy seperti kursi ini seperti cincin, arus Allah seperti padang pasir yang sangat luas. Kita tidak bisa bayangkan betapa besarnya arus Allah, dan lebih tidak bisa kita bayangkan lagi betapa besarnya Allah Rabbul Alamin. Dan Allah di situ, tidak pernah kemana-mana, tidak di hati manusia, tidak di jalan-jalan. Allah dengan segenap kemuliaan dan keagungannya di situ. Dan bersamaan itu Allah mengatakan, aku bersama kalian. Ya, bersama orang-orang yang sabar, bersama orang-orang yang bertakwa. Apa? Pertama ilmunya, yang kedua penghususan, yaitu kecintaannya, keberpihakannya. Ya, adapun zat Allah tidak pernah kemana-mana, bersemayam di arsy. Bagaimana Allah tegaskan di 7 ayat dalam Al-Quran dan puluhan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kuntu ala babil jannah. Aku berdiri di depan pintu surga, kata Nabi. Wa idza ammatu man dakhalaha al-masakin. Aku lihat kebanyakan yang masuk ke pintu surga ini adalah orang-orang miskin. Sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Hiburan buat kita semua yang miskin. Ya, peringatan bagi yang kaya. Untuk apa? Untuk jadi orang miskin? Bukan. Kaya anugerah dari Allah kita syukuri. Apa? Menambah amal, menambah sedekah, infak, membantu fakir miskin dan seterusnya. Ya, yang tidak bisa dilakukan oleh orang miskin. Orang miskin tidak bisa umroh, tidak bisa haji, tidak bisa zakat, tidak bisa bikin masjid. Ini bisa dilakukan oleh orang kaya. Begitu maksudku. Ya, maka orang yang sama-sama amalnya, sama-sama dosanya, pahalanya sama. Sekian. Yang satu kaya, yang satu miskin. Maka yang lebih dulu masuk surga yang mana? Yang miskin. Berapa selang waktunya? 500 tahun. Padahal pahalanya sama. Lah, lo kok enggak adil? Justru ini keadilan Allah. Kenapa? Enggak boleh sama amalnya orang kaya dengan orang miskin. Enggak boleh sama, gimana mau sama? Orang kaya mau ngaji mudah, mau kemana-mana silaturahim kepada keluarganya, kepada sanak famili yang membantu, mudah ada kendaraan, bisa naik pesawat dan seterusnya. Orang kaya, orang miskin tidak bisa. Kok amalnya sampai sama? Ini keterlaluan. Sangat keterlaluan orang kaya, amalnya sama dengan orang miskin. Keterlaluan. Ya, miskin itu dia. Berapa sedekahnya? berapa ngasih ke kanjeng masjid, ya 10.000, ya. Nah, yang kaya 10.000, keterlaluan, ya jelas. Kok bisa sama, ya nggak boleh sama. Kalau tidak ingin ketinggalan masuk surga 500 tahun, ya. Nah, ini hiburan bagi orang-orang miskin agar tidak berkecil hati dan terus taat kepada Allah Rabbul Alamin, dan peringatan bagi orang kaya untuk menambah amal. Wa ashabul jaddi mahbusun. Sementara orang-orang yang kaya, orang-orang yang banyak harta, mahbus, terhalang, terhalang di pintu surga, masih menunggu di situ. Disebutkan di hadis lain tadi 500 tahun. Ghaira anna ashaban nari qad umira bihim ila an-nar. Sementara penghuni-penghuni neraka sudah disuruh untuk masuk neraka. Jadi orang yang harus masuk neraka, masuk neraka. Yang tadi, dua golongan tadi, memang harus masuk surga. Yang kaya ini orang kaya taat, yang miskin orang miskin taat dan masuk surga. Tapi yang miskin sudah pada masuk, sementara yang kaya masih menunggu di depan pintu. Ya, lihat kenikmatan surga, tapi belum bisa merasakan, belum bisa masuk. Ya, nah, inilah orang-orang kaya yang sama amalnya dengan orang-orang miskin. Wa kuntu ala babin nar. Kemudian aku berdiri di depan pintu neraka. Fa idza 'ammatu man dakhalaha an-nisa. Aku melihat kebanyakan penghuni yang masuk ke dalam neraka itu perempuan. An-nisa, perempuan. Ya, ini peringatan bagi para perempuan untuk apa? Karena Nabi mengatakan yakfurnal 'ashiyah. Kebanyakan perempuan dosanya itu adalah yakfurnal 'ashiyah. Ya, tidak tahu berterima kasih kepada suami. Ya, sudah diberi nafkah, sudah diberi makan, minum, pakaian, tempat tinggal, sudah dicukupi semua dari suami bertahun-tahun. Bertahun-tahun suaminya ini berbuat baik. Sekali waktu berbuat salah, sekali berbuat salah. Apa kata istrinya ini? Maraitu fika khairan qattu. Aku tidak melihat kebaikan sedikit pun pada dirimu. Nah, inilah perempuan. Ya, saudara di alam sekarang. Inilah perempuan. Maka kata Nabi berwasiat khusus kepada perempuan. Ya, bersyukurlah, bersyukurlah. Ya, dan di antara jalan menuju surga bagi perempuan, dan ini Nabi katakan mudah, sangat mudah. Ayyuman ra'atin sallat khamsaha wa shama shahra wa hafidha farjaha wa ata'at zawjaha. Ya, hanya empat ini perempuan yang ingin masuk surga. Apa? Salat lima waktu, puasa Ramadan, menjaga farjinya, kehormatannya, kemudian taat kepada suami, maka masuklah surga dari pintu manapun yang dia kehendaki. Dia tidak harus berjihad, mencari nafkah, berlomba dengan laki-laki, mencapai parit, dan enggak usah. Salat berjamaah ke masjid enggak usah. Ya, cukup salat lima waktu, puasa Ramadan, menjaga kehormatannya, dan terakhir taat kepada suami. Dijamin surga. Termasuk ketaatan kepada suami adalah tidak melanggar hak suami. Ya, perempuan yang melanggar hak suami, maka dia termasuk perempuan yang tidak taat. Ya, suami berhak untuk memberikan bantuan kepada ibunya, untuk menyambung silaturahim pada keluarga-keluarganya. Ini hak suami. Untuk nikah lagi. Hak suami. Halal. Dia halangi. Dia halangi. Maka ini termasuk keluar dari yang keempat ini. Haram bagi perempuan menghalanginya. Walaupun menghalanginya dengan cara berdoa. Ya. Hanya dengan doa. Kalau menghalangi, dihalang-halangi. Ayo, ayo. Jangan nikah lagi, ayo. Ini jelas berdosa. Ya, dihalang-halangi. Ya. Handphone diumpet-umpetin misalnya. ya, dan seterusnya. Ini jelas berdosa. Ini menghalangi enggak? Dia diam saja. Ya, ya udah sana. Tapi di sepertiga malam dia bangun malam berdoa. Ya? Ya Allah. Jangan beri jalan pada suamiku untuk nikah lagi. Ah, ini menghalangi hak suami. Walaupun hanya dengan doa. Tidak pun. Apa ida berdoa memohon kepada Allah untuk menghalangi hak anak Adam, apalagi dia muslim. Oh. Ya? Ya Allah, mudah-mudahan Engkau seretkan rezeki si fulan. Enggak boleh. Ini menghalangi hak si fulan yang muslim itu. Ya Allah, matikanlah dia. Ya, dia muslim. Enggak boleh. Hak dia untuk hidup. Nah, termasuk, ya Allah, jangan beri jalan kepada suamiku untuk nikah lagi. Ini menghalangi hak suami. Tidak boleh. Arah. Ya. Kalau dia berdoa, ya Allah, mudahkanlah bagi istriku untuk nikah lagi. Nah, ini boleh. Ya, ini boleh. Tidak wajib. Ya, boleh saja. Enggak berdoa seperti itu juga enggak apa-apa. Ya. Berdoa seperti itu boleh. Muttafaqun alaih, hadis ini sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Fikul hadis yang pertama, ahlul jannati hum al-masakinu wa ashabul a'mal salihah. Penghuni surga adalah orang-orang miskin. Penghuni surga adalah orang-orang miskin, dan orang-orang miskin ini adalah orang miskin yang beramal saleh. Tentu syarat miskin ini tidak mutlak, tapi muqayyad, terkait. Apakah dia beramal soleh atau tidak? Apakah dia taat atau tidak? Kalau tidak taat, ya tetap dia masuk neraka. Walidzalika fal fuqara'u awwalu man yadkhulul jannah. Oleh karena itu, maka para fakir, orang-orang fuqara, mereka adalah orang-orang pertama yang akan masuk surga. Dan Allah takdirkan dengan kehendaknya bahwa pengikut para nabi dan rasul kebanyakan adalah orang-orang fakir, orang-orang miskin. Ini pertanyaan yang diajukan oleh Heraklius Azimur Rum, pembesar Romawi, yang dia membaca Taurat, membaca Injil yang masih benar. Ketika bertanya kepada Abu Sufyan, kebanyakan pengikut Muhammad itu yang mengaku sebagai nabi itu orang-orang kaya apa miskin? Dijawab dengan jujur oleh Abu Sufyan, orang-orang miskin. Heraklius, pembesar Romawi ini mengatakan, memang begitu. Seluruh para nabi dan rasul, kebanyakan pengikutnya adalah orang-orang miskin. Ya, ini keutamaan bagi orang-orang yang miskin. Karena kaya dan miskin adalah takdir Allah. Kehendak Allah. Tidak bisa dirubah oleh siapapun. Takdir Allah. Ya, tidak bisa dirubah oleh siapapun. Ya, berapa banyak orang yang berusaha mati-matian, ulet, tapi tetap saja miskin. Berapa banyak orang yang santai-santai saja usahanya, ya, tapi kaya. Kehendak siapa? Kehendak Allah. Ya, karena bapaknya orang kaya misalnya, warisannya dan seterusnya, itu adalah kehendak Allah. Maka setelah kita berusaha dengan sekuat tenaga dan ternyata tidak berhasil dan jadi orang miskin, maka ingatlah hadis ini. Ini hiburan dari Allah Rabbul Alamin lewat lisan Nabi alaihi salatu wassalam untuk mensyukuri. Bersyukur gitu. Ya. Kemudian la yanfa'u malun wala banun yaumal qiyamati illa man atallaha biqalbin salim. Tidak akan bermanfaat harta dan anak-anak. Tidak akan bermanfaat harta dan anak-anak pada hari kiamat kecuali bagi orang yang datang kepada Allah dengan hati yang salim. Banyak tafsiran hati yang salim ini. Dan tafsiran yang paling batil, tafsiran yang paling buruk adalah tafsirannya orang-orang sufi, orang-orang tasawuf, yaitu hati yang baik walaupun tanpa amal. Ini adalah min afdalil batil, sangat batil. Ya, bahwa hati baik itu dengan amal. Tidak mungkin hati baik tanpa amal. Ya. Maka yang dilihat oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam terhadap orang-orang munafik itu apa? Amal. Orang dia sholat. Dia sholat berjamaah, dia ikut sholat Jumat, dia ikut perang, itu sudah dibiarkan. Walaupun sahabat-sahabat tahu semua, ini sepulani munafik, pulani munafik, pulani munafik, tahu. Bahkan ada seorang sahabat mengatakan, engkau ini munafik. Ya, sahabat dengar, sahabat diam saja. Nabi dengar, Nabi diam saja. Ya, kenapa? Karena memang tandanya jelas. Menghina Allah dan Rasulnya. Menghina Rasul dan para sahabat. Dikatakan sebagai orang yang paling banyak makannya, yang pemalas dan seterusnya. Ini ucapan orang-orang munafik. Ciri-ciri orang munafik adalah menghina Rasul dan para sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Ini orang munafik. Ya, para sahabat mengatakan munafik, munafik. Ya. Nah, tapi karena dia sholat, dia puasa, kelihatan dia ikut berjihad, dia ikut sholat Jumat, maka Nabi tetap memperlakukan mereka sebagai orang muslim. Ya, rahasianya hatinya Nabi serahkan kepada Allah Rabbul Alamin. Ya. Nah, orang-orang kelak di hari kiamat tidak akan mendapatkan manfaat dari anak-anaknya, dari hartanya, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Apa yang dimaksud dengan hati yang selamat ini? Yang pertama, tafsiran yang paling besar adalah selamat dari apa? Syirik. Hati yang selamat dari syirik berarti dia bertauhid. Nah, ini yang akan bermanfaat. Ya, dia mendapatkan manfaat dari anaknya. Anaknya jadi orang soleh, dia memetik hasil. Begitu juga dari harta. Hartanya dia infakkan, hartanya dia sedekahkan, dia mengambil manfaat dari hartanya. Maka disebutkan di sini dan ini ayat ya, anak-anak dan harta. Anak-anak dan harta. Sebagaimana hadis sahih Imam Muslim mengatakan bahwa idza mata ibnu adam inqata 'amaluhu ila min thalathah. Apabila manusia itu mati, maka seluruh amalnya terputus kecuali tiga. Nah, di antaranya anak dan harta. Anak yang apa? Soleh. Harta yang apa? Yang dinafkahkan di jalan Allah. Bermanfaat dengan syarat atallaha biqalbin salim. Dia datang kepada Allah dengan hati yang selamat, yaitu bertauhid, tidak syirik. Berarti siapapun yang datang kepada Allah dengan membawa kemusyrikan, dia berbuat syirik, maka tidak bermanfaat hartanya, tidak bermanfaat anaknya, bahkan tidak bermanfaat amalnya. Sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, tidak ada manfaatnya sama sekali. Ya, sebagaimana ancaman Allah dalam surat Az-Zumar 65, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Muhammad, ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diancam. Muhammad, jika engkau berbuat syirik, maka seluruh amalmu habis. Jika engkau berbuat syirik, maka seluruh amalmu habis. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diancam seperti itu. Apalagi kita. Ya, maka dosa terbesar yang harus betul-betul ditahdir oleh para asatir, para ulama, para dai, apa? Syirik. Syirik. Sebelum zina, khamar, judi, dan seterusnya, syirik pertama kali. Maka dakwah terbaik, dan ini dakwah para Nabi dan Rasul, adalah dakwah tauhid. Dakwah mengajak manusia untuk menyembah Allah satu-satunya. Tidak mencampurkan dengan penyembahan yang lain. Iya, percaya bahwa Allah mempunyai satu kekuatan, dan tidak ada kekuatan tandingan yang lain. Berarti dia tidak percaya dengan kekuatan keris, jimat, raja-raja, dan seterusnya. Siapa yang percaya? Syirik. Karena bersekutu. Allah tidak boleh disekutukan dalam penyembahan, ketaatan, ketakutan, cinta, termasuk asma wa sifat, dalam hal ini kekuatan tadi. Yang ketiga, An-nisa'ul lati ya'fina rabbahunna وَيُنْكِرْنَا الْجَمِيلَ وَيَكْفُرْنَا الْعَشِيرَ يَدْخُلْنَا النَّارَ. Wanita-wanita yang bermaksiat kepada Tuhan, yang mengingkari kebaikan. Di kebaikan bukannya disyukuri, malah diingkari. Dan mengkufuri al-ashir. Al-ashir yang dimaksud di sini suami. Ya, tidak berterima kasih kepada suami, tapi kufur. Kufur bisa lawan kata iman, bisa lawan kata syukur. Dia tidak bersyukur kepada suami, maka dia dakhulna nar, dia akan masuk neraka. Ya, sekali lagi hadis ini bukan menjadikan wanita-wanita putus asa, bukan, tidak sama sekali. tapi menjadikan wanita-wanita ini untuk hati-hati, ya, bersikap terhadap suami. Ya, besar sekali hak suami ini terhadap istri. Sampai Nabi katakan ketika seorang sahabat Mu'adz bin Jabal berpergian dari jauh, melihat orang-orang itu pada sujud kepada pendeta dan pastornya, kepada pembesar-pembesarnya. Dan Mu'adz bin Jabal datang kepada Nabi, langsung sujud. Ya, orang-orang sujud kepada pembesar, kami lebih berhak lagi sujud kepada engkau ya Rasulullah. Nabi melarang. Nabi melarang dan mengatakan haram bersujud kepada manusia. Bersujud harus kepada Allah. Seandainya boleh bersujud kepada manusia, maka tentu akan aku suruh para istri untuk sujud kepada suami. Saking besarnya hak suami terhadap istri, saking besarnya kewajiban istri kepada suami. Maka kalau toh boleh sujud, sujud. Ya, nah, inilah peringatan bagi para wanita, bagi para istri untuk mengetahui hak-hak suami sesuai dengan syariat Allah dan Rasul. Ya. Kemudian yang terakhir, al-malu mas'uliyatun kabiratun 'inda Allah. Harta itu menjadi sesuatu tanggung jawab yang sangat besar di sisi Allah. Akan dimintai pertanggungjawaban dengan dua pertanyaan. Ya. Kalau harta satu pertanyaan di apa? Kalau ilmu satu pertanyaan, ya, diamalkan untuk apa? Kalau harta dua pertanyaan. Didapat dari mana? Kemudian diinfakkan kemana? Jadi dari mencari saja sudah bisa bermasalah. Halal apa haram? Fasyubhat. Sudah dapat halal, tapi dimanfaatkan untuk apa? Ya, untuk yang mubah atau untuk yang wajib, mustahab atau untuk yang haram? Ya, insyaallah kita semua tahu. Ya, untuk yang wajib nafkah pada keluarga, zakat. Untuk yang mustahab sedekah nafilah, membantu fakir miskin, membantu pembangunan masjid dan seterusnya. Untuk yang haram zina, khamar, judi, ya, dengan mengeluarkan biaya. Ini adalah haram. Ini akan ditanya oleh Allah Rabbul Alamin. Yang bagi ala malikihi ayyadha'ahu fi amrillah liyakuna hisabuhu yaumal qiyamati yasiran. Maka seharusnya orang yang punya harta memperhatikan dan menafkahkan di jalan yang diperintahkan oleh Allah, agar perhitungannya nanti di hari kiamat menjadi mudah. Hisaban yasir. Hisaban yasir. Ya, hisab yang mudah. Syukur-syukur tanpa dihisab. Karena ada manusia yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Berapa jumlahnya? 70.000. Dari kaum muslimin yang sekian banyak ini, 70.000. Ya. Hanya ada beberapa riwayat bahwa 70.000 ini bisa memberikan syafaat, mengajak orang lain masuk ke situ. Ya, kita salat isya dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.